Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, hari ini kita memasuki nama dari surat disebutkan An-Nur, yaitu ayat 35. Kenapa An-Nur ini di surat ke-24 disebutkan dengan An-Nur? Karena di ayat 35 kita menemukan An-Nur itu sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakah, mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar, nurun ala nur, yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Allah nur, Allah cahaya, langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus sampai ke sebelahnya. Biasanya digunakan untuk tempat lampu. Yang di dalamnya ada pelita besar, zujajah. Pelita itu di dalam tabung kaca. Al-misbahu fi zujajah. Dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilau, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi mereka yang, bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Pendengar yang dimuliakan Allah, inilah puncak dari cahaya yang kita kaji. Dimulai dari rumah tangga yang kecil, meningkat kepada negara, kota, provinsi, negara, dan kemudian hidayah yang diberikan Allah melalui kitab sucinya Al-Quran. Kemudian puncak dari hidayah itu merupakan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Maka digambarkan Allah nur. Kalaulah saat ini kota Medan mengalami berentetan masalah mati lampu, dan manusia mencari di malam hari di mana cahaya, maka manusia dihadapkan pada satu kenyataan. Tidakkah mereka melihat kalau di siang hari Allah mewujudkan cahaya itu berupa matahari sebagai lampu yang kecil di antara planet yang berjuta banyaknya? Jika lampu yang berupa matahari itu mampu menyinari seluruh kota yang dilewati matahari, maka Allah, zat pemilik matahari, bumi, alam semesta, tentulah menyinari kita semua. Sinaran Allah lebih penting dari sekedar sinar matahari. Bila matahari menyinari hal yang berbentuk fisik dan materi, maka Allah menyinari kita dalam bentuk spiritual dan rohani. Allah gambarkan sinaran itu melalui kitab sucinya Al-Quran yang telah digambarkan Allah pada ayat 34 kemarin. Walaqad anzalna ilaikum. Al-Quran yang diturunkan memberikan cahaya. Maka puncak cahaya itu adalah Allah. Digambarkan bagaikan lampu yang kecil di malam yang gelap memberi penerangan. Walaupun kita membaca sedikit Al-Quran, kalau kita hayati dan pahami, Dia dapat menerangi hati kita. Hati kita adalah lampu pelita hidup kita. Jangan padamkan hati kita dengan kemaksiatan, dengan menjauhkan diri dari Allah dan kitab sucinya Al-Quran. Inilah gambaran ayat 35, ada Ustadz Fadli yang akan mengkaji lebih jauh ayat ini. Kami persilakan Pak Ustadz. Baik, pemirsa RRI rahimakumullah, Muslim Inspiratif, kembali Allah mengajak inspirasi kita supaya kita dapat inspiring dari Al-Quran. Inilah yang dikatakan oleh Ustadz Zainal Arifin, salah satu klimaks atau puncak surah An-Nur itu. Ayat ini menggambarkan bahwa nur, cahaya Allah itu tidak hanya meliputi keluarga saja, cahaya Allah tidak hanya meliputi sebuah negara saja. Bahkan Allah mengatakan, nurus samawati wal ard, memberi cahaya kepada langit-langit. Begitu banyaknya langit yang sampai saat ini kita belum mampu menerjemahkannya dalam kalkulasi angka yang jelas. Terakhir, dari beberapa astronot, termasuk astronot Eropa, mengatakan bahwa dalam satu galaksi itu kurang lebih minimal ada 100 miliar planet. Dan yang ada di dunia ini kurang lebih mencapai 300 miliar galaksi, persis seperti galaksi Bima Sakti. Itu yang masih tercapai. Samawat wal ard, langit-langit yang begitu luas, dan itulah cahaya Allah. Kemudian ada perumpamaan masalunurihi kamishkiatin fiya misbah, seperti sebuah misbah atau lampu yang saat ini tanpa kita sadari itu menjadi inspirasi buat para ilmuwan membuat lampu. Bagaimana dia dibungkus dalam sebuah kaca sehingga cahayanya begitu fokus dan melebar ke semua wilayah. Itu yang terbentuk dalam lampu, yang sebelumnya lampu semprong, sekarang lampu listrik. Hal-hal ini dikaji secara keilmuan, bahwa secara teliti Allah menggambarkan bagaimana misbah yang saat ini sebenarnya kita gunakan di dunia, tetapi harus dipahami bahwa bukan itu cahaya Allah. Ini hanya proses upaya pada pendekatan nalar manusia supaya lebih terang benderang ini bagaimana cerita ayat ini dan bisa menjadi inspirasi buat kita bersama. Alhamdulillah, akhir-akhir ini kita mendapat keberkahan dengan banyak mati lampu setiap harinya. Semoga ini menjadi zikrullah. Kita sadar betul bagaimana Allah menyinari alam dunia kita dengan matahari, dan bagaimana matahari itu dapat menaklukkan semua cahaya yang ada di muka bumi. Inilah seperti kaji kita di ayat yang sebelumnya. Ayatin mubayyinat, ini di ayat 34, pada ayat sebelumnya dikatakan ini terang benderang. Seterang apapun cahaya di muka bumi ini, jikalau Allah memberi cahaya dengan matahari, maka keterangannya akan kalah dengan matahari. Para pendengar RRI rahimakumullah, maka pelajaran yang kita ambil dari surah An-Nur adalah, pertama, nur yang dimaksudkan adalah nur dalam bentuk lahiriah yang sudah ada, seperti matahari salah satunya, dan keilmuan yang kita temukan dengan akal budaya pikir kita yang diciptakan Allah, dengan lampu-lampu yang kita miliki yang bisa dinikmati oleh siapapun. Tapi sehebat apapun karya manusia itu, maka niscaya buatan karya Allah dapat menaklukkan secara lahiriah apapun ciptaan manusia, yaitu dengan matahari yang ada dan kita nikmati pada siang hari, setiap siang hari yang berbahagia. Maka daripada itu, yang kedua adalah nur manhaj, nur pedoman, sebagaimana yang dipaparkan dalam tafsir Asy-Syarawi, petunjuk Allah pasti lebih terang benderang, pedoman kehidupan. Maka ada kalimah di sana, nurun ala nur, nur dalam bentuk lahiriah dan nur dalam bentuk hidayah, manhaj, pedoman kehidupan. Maka daripada itu, marilah kita bukan hanya fokus kepada lahiriah saja, nur itu, karena nur lahiriah itu bisa didapatkan oleh siapapun umat di muka bumi ini. Tapi nur manhaj hanya bagi Allah, tunjukkan hanya bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa, nurun ala nur. Yahdillahu linurihi mayyasha, dan Allah yang memberi petunjuk nur itu kepada hamba-hambanya yang mengambil amsal, misal-misal. Wa yadribullahu al-amsal linnas. Daraba yadrubu adalah kata dasarnya memukul. Di sini diibaratkan perumpamaan, tapi sebenarnya Allah memukul kita. Bagaimana kita sadar dengan mati lampu, sadar kita bahwa selama ini matahari yang begitu cerah, kita tidak pernah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita menjadi hamba-hamba yang mendapat hidayah, dan insya Allah kita paham betul bahwa Allah lah yang Maha mengetahui atas segala sesuatu. Terima kasih Ustaz Fadli, dapat kita ambil kata penutup di akhir pertemuan kita ini, bahwa yahdillahu linurihi mayyasha. Allah dengan usaha kita untuk dekat dengan Al-Quran, usaha kita untuk terus beriman kepadanya, usaha kita untuk terus berbuat baik akan memberikan kepada kita. Allah akan memberikan kepada kita cahayanya, cahaya iman, cahaya Islam, dan cahaya ihsan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.